sangka, tiada ku duga betapa indahnya perkampungan desa. Gunung menjulang tinggi ke angkasa, bawa sejuk nyaman segar terasa. Bunda mudinya tekun beribadah, serta rajin pula kerja di sawah. Betapa kehidupan sederhana, merasa nikmat tambah. Dengannya menjadi warga di desa. azan di bulan, itulah sebagian bukti kan kebenaran Islam. Di bulan pun terdengar azan menyeru insan untuk sembahyang. Yang tua. sepanjang zaman, hidup selaras penuh ke